Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله إخواني في الله رحمنا ورحمكم الله إن شاء الله pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca risalah singkat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang mana Al-Qawaidul Arba, yang maknanya adalah kaidah-kaidah yang empat, yang dimaksudkan adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah tauhid, karena setiap disiplin ilmu di sana ada kaid-kaid yang perlu difahami. Dan di antaranya adalah di dalam masalah tauhid, maka di sana juga kaid yang perlu untuk difahami bagi orang yang mereka menginginkan memiliki dasar-dasar untuk memahami dengan benar apa yang berkaitan dengan masalah tauhid. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, risalah singkat ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang beliau dikenal sebagai seorang mujaddid, bagaimana disampaikan oleh para ulama, beliau dimasukkan di antara imam-imam sebagai mujaddid pembaharu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, inna allaha yab'athu ila hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sannah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan pada umat ini pada setiap 100 tahun ini orang yang akan memperbarui agama mereka. Yang dimaksudkan dengan man yujaddidu laha dinaha, adalah mengembalikan agama sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama yang diajarkan Rasulullah telah mencapai kesempurnaan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sempurnanya agama yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan agama buat kalian dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridha Islam jadi agama kalian. Sehingga Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Daril Hijrah, beliau mengatakan, man ibtada'a fil Islam bid'atan fayaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat bid'ah di dalam Islam kemudian dia pandang bid'ahnya itu sebuah kebaikan, maka dia telah menuduh bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat terhadap risalah Allah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakun al-yawm dinan. Maka apa yang pada hari diturunkannya ayat tersebut bukan merupakan agama, maka pada hari ini pula juga bukan merupakan agama. Ini agama adalah apa yang telah diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana dalam hadis yang sering telah diperdengarkan kepada ikhwah sekalian insyaallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pula nabi-nabi yang terdahulu, mereka telah menunjukkan kepada umat ini dari segala kebaikan yang akan mengantarkan mereka ke dalam jannah dan telah melarang mereka dari segala perkara yang akan mendekatkan dan mengantarkan kepada an-nar. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan Imam Nasa'i, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali kewajiban baginya untuk menyampaikan kepada umatnya, untuk menunjukkan kepada umatnya setiap kebaikan yang dia ketahui dan melarang dan mengingatkan dari umatnya kepada umatnya dari setiap kejelekan yang diketahuinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan segala kebaikan kepada umat ini hingga dipersaksikan oleh kaum muslimin di Haji Wada yang jumlahnya mencapai ratusan ribu, tentang amanah yang telah ditunaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan menasihati umat. Maka beliau sampaikan, Allahumma ya Allah, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, saksikanlah bahwa aku telah menunaikan risalah, menyampaikan amanah kepada kaum muslimin. Demikian pula apa yang telah beliau katakan, taraktu fikum alal bayda, aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang putih, lailuha kana hariha, yang malamnya bagaikan siangnya, la yazighu anha illa halik, yang tidak akan berpaling dari cahaya ini kecuali dia akan mendapatkan dirinya sebagai seorang yang binasa. Oleh karena itulah berkata Ibn Umar atau Hudzaifah bin Al-Yaman, beliau mengatakan, kullu bid'atin dalalatun wa in yarahan nas hasanatan, setiap bid'ah adalah kesesatan sekalipun manusia memandang itu adalah sebuah kebaikan. Karena memang begitulah Rasulullah menyatakan pula, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar, jauhilah oleh kalian segala bentuk bid'ah, segala bentuk perkara yang diada-adakan, perkara baru yang diada-adakan. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam perkara agama ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan dalam riwayat yang lainnya, dan setiap kesesatan adalah finnar. Oleh karena itulah pula Ibnu Mas'ud ketika mengingkari bid'ah, sekelompok orang yang mereka melakukan zikir dengan kaifiyah yang bid'ah, dan diingkari Ibnu Mas'ud, mereka menyatakan, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illal khair, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak mengendaki kecuali kebaikan. Maka dijawab Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kam muridin lil khair lam yusibah, berapa banyak orang yang mereka menghendaki kebaikan akan tapi dia tidak meraih kebaikan karena jalan yang dia tempuh adalah salah. Dan apa kata Ibn Mas'ud pula ketika mereka membela perbuatan bid'ahnya, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, alangkah cepatnya kalian mengalami kesatan. Lihatlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berkeliaran di antara kalian. Baju-baju mereka belumlah usang dan gelas-gelas mereka belumlah pecah. Apakah Anda merasa berada di atas agama yang lebih lurus dibandingkan dengan agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah kalian yang akan menjadi pembuka pintu fitnah? Karena tidaklah orang melakukan bid'ah atau membuat bid'ah kecuali dia berada di antara dua kemungkinan ini. Imma dia dalam merasa berada di atas agama yang lebih lurus dari agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini jelas sebuah kesesatan. atau dia akan menjadi pintu pembuka fitnah, datangnya fitnah-fitnah yang berkaitan dengan agama ini, dan ini sebuah keburukan. Dalam perjalanan agama yang diwariskan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Anda telah diperdengarkan dalam riwayat-riwayat yang telah disampaikan, di mana sepeninggal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terjadi berbagai macam inhirafat, ini penyimpangan-penyimpangan, hingga penyimpangan yang sangat jauh dari agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga telah tercampurnya antara yang hak dengan yang batil, sehingga kaburlah kaum muslimin dalam memandang agama Allah, tidak lagi bisa membedakan antara tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, karena telah tercampurnya sedemikian rupa antara ajaran Islam dengan ajaran-ajaran yang lain. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengosongkan di tengah-tengah umat ini apa yang disebut Rasulullah dengan Taifah Al-Mansurah, sekelompok orang yang mereka selalu berada di atas al-haq, di atas kebenaran, mengibarkan bendera al-haq yang tidak akan berpengaruh bagi dia banyaknya para penentang dan penyelisih. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq la yadhurruhum man khadalahum wa man khalafahum. Tidak akan pernah kosong, tidak akan pernah berhenti. Ini akan terus-menerus ada di tengah-tengah umat ini. Taifah min ummati, sekelompok dari umatku. Dan yang dikatakan sekelompok dari umatku tidaklah harus dalam bentuk jamaah yang menyatu di sebuah tempat, akan tapi mereka adalah ahlul haq. Mereka adalah salah satu di antara awak gerbang, dari gerbangnya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan, anta wahdaka alal haq fa antal jama'ah. Kamu sendiri di atas kebenaran, maka Anda adalah jamaah. Sehingga para ulama mengatakan alul bid'ah, betapapun keadaan dia, dia adalah ahlul bid'ah wal furqah, yaitu orang yang mereka membuat perpecahan. Walaupun mereka bersatu padu, lahirnya bersatu padu, berkelompok, bertanzim, berorganisasi, beramal jama'i, akan tapi apabila ditegakkan di atas asas bid'ah, maka keadaan mereka adalah sebagaimana kata para ulama ahlul bid'ah wal furqah, dan sebagaimana Allah menegaskan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian sangka mereka bersatu padu, akan tapi sebetulnya hati mereka adalah centang perenang, karena mereka menegakkan di atas kebatilan apa yang mereka sedang lakukan. Oleh karena itulah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kesatuan alul bidah tidak ditegakkan di atas asas kitabullah dan sunnah Rasulullah, asas tauhid dan asas in muharabatu syirik wal bidah. Bukan ditegakkan di atas asas kitab dan sunnah, tidak didakan di atas asas tauhid, memerangi syirik dan memerangi bid'ah, akan tapi ditegakkan di atas asas kepentingan. Oleh karena itulah mereka selalu menyatakan nata'awan bima tafakna, kita bersepakat, kita saling tolong menolong dalam hal yang kita sepakat. Sehingga prinsip-prinsip mereka ketika sedang kerjasama dengan yang lainnya dipendam dulu, ya ini disembunyikan dulu, jangan ditonjolkan, jangan dinampakkan. Dinampakkan kalau dalam satu kelompok yang senyawa atau yang satu dengan dia. Oleh karena itulah sebagian prinsip alul bidah adalah jangan sampai dia membicarakan perkara walaupun itu perkara usul, perkara yang sangat mendasar dalam agama, kalau perkara itu adalah akan memecah belah kalimat, memecah belah persatuan jamaah hizbiyah dia. Ini adalah prinsip bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh para ulama kepada kaum muslimin. Al-Ta'ifah al-Mansurah akan selalu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka selalu tampil di atas al-haq, untuk mereka selalu menampakkan kebenaran dan tidak akan berpengaruh bagi dia orang yang menghinakan dan orang yang menyelisihi. Dan ini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keberadaannya ini hatta taqumas saah, sampai nanti akan datang hari kiamat. Jadi ala qurbis saah, ini ketika dekatnya hari kiamat. Karena menjelang hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengutus angin yang lebih lembut daripada sutra, yang akan menyusup di setiap hatinya orang yang memiliki iman, sehingga semua orang yang memiliki iman dalam keadaan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal syirarul khalqi, sejelek-jelek manusia. Dan atas kejadian seperti itulah terjadinya hari kiamat. Demikian pula apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh yanfuna tarifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'milal jahilin. Ilmu ini, ini ilmu yang diwariskan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan selalu dipanggul di setiap zaman, setiap generasi oleh para ulama yang adil. Yang para ulama yang adil ini, dia akan selalu menepis segala bentuk sikap ekstrim dalam beragama, sikap ghulu dalam beragama yang menjadikan keluar daripada ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ekstrim ifrat maupun ekstrim tafriq, ekstrim keterlaluan atau ekstrim pelecehan, ini adalah akan selalu diselesaikan oleh para ulama di setiap zaman. Wa intihalal mubtilin, dan akan membuka kedoknya alul batil yang sering menebar syubhat kebatilan, yang sering menebar kerancuan kebatilan. Wa ta'milal jahilin, dan akan meluruskan takwilnya orang-orang jahil yang berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan memang inilah di antara para perusak-perusak agama sepanjang zaman, para ekstremis. Ekstremis bukan dalam pengertian yang disebarkan oleh para a'da Allah wa a'da ul muslimin wa a'da ur rasul, ekstremis adalah orang yang justru mereka berpegang pada kitabullah dan sunnah Rasulullah, akan tapi ekstremis dalam pengertian ekstrim sebagaimana khawarij dalam amalan-amalan agama mereka. Ekstrim menurut pengertian din, agama. Bukan ekstrim menurut pengertian para musuh-musuh Allah, akan tapi ekstrim menurut pengertian agama. Dan juga mereka alul batil, alul hawa, pengikut hawa nafsu, yang menebarkan kebatilan-kebatilan mereka, di antaranya dengan senjata-senjata syubhat, sehingga sering menjadi perangkap bagi para juala minal muslimin, awal muslimin, terperangkap dalam kebatilan-kebatilan mereka. Ibaratnya adalah mereka rupa ketek, wajah ketek, tapi bertopeng manusia yang ganteng. Sehingga menipu orang yang tidak bisa membedakan antara topeng dengan wajah asli manusia. Dan hanya akan bisa membedakan yang sepertinya adalah orang yang berilmu. Orang yang mereka memiliki ilmu. Demikian pula para juala yang senang tampil di hadapan umat dengan kebodohan mereka, yang Rasulullah SAW menyatakan manusia akan ada mereka yang itahadan nas ru'asan juhalan, ada nanti satu zaman akan ada orang yang mengangkat pemimpin mereka dari kalangan juhal. Ini para orang-orang yang jahil tentang agama Allah, sehingga pimpinan-pimpinan mereka bukanlah orang yang ahli dalam agama, atau bukan orang yang memimpin dan didampingi para ulama yang ar-rasikhuna fil ilmi, akan tapi sudah juhala, sudah jahil minal juhala, pendampingnya adalah para ahlu syubhat, ahlul hawa, ahlul bidah. Wa idza su'ilu fa'ftau bi ghairi ilmin fadhallu wa dhallu. Apabila mereka ditanya tentang perkara agama, mereka akan menjawab tanpa ilmu, sehingga mereka akan sesat dan menyesatkan manusia. Produk-produk orang seperti ini dalam tulisan ceramah yang diabadikan dalam kaset, dalam dalam audio-audio yang didengarkan kaum muslimin, dalam tulisan-tulisan buku, koran dan sebagainya, sehingga ibaratnya kaum muslimin digelontor dengan kotoran, sehingga mereka banyak yang berlepotan dengan kotoran-kotoran, bid'ah, dan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, sampai wajah asli Islam adalah gharib, asing, dan tidak lagi dikenal oleh kaum muslimin kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keadaan zaman yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa. Akan tapi Rasulullah memberikan kabar gembira, fatuba lil ghuraba alladzina yuslihun nas idza fasadan idza ala alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Islam ketika muncul dalam keadaan asing, aneh, tidak mereka kenal sebagai agama yang mereka kenal di masyarakat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan dakwah tauhid yang sebelumnya dipuji setinggi langit, begitu menyampaikan dakwah tauhid maka berubah 180 derajat atau bahkan berubah 360 derajat, yang tadinya dijunjung setinggi langit maka sekarang dibelesekkan sampai ke bumi sab-7. Tadinya dimuliakan, kemudian dihinakan. Tadinya dibilang orang waras, dibalik menjadi orang majnun, dan semisalnya. Asing. Demikian pula, berkembangnya zaman, berlalunya zaman, beredarnya ahlul batil, dan bercampurnya para juhala dan aktivitasnya yakni orang-orang yang rusak, maka menjadikan wajah agama menjadi wajah yang tidak seperti yang diwariskan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang yang mereka mewarisi warisan beliau dalam keadaan gharib, dalam keadaan asing. Akan tapi Rasulullah menyampaikan kabar gembira, fatuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang-orang yang mereka terasing. Bukan karena nyeleneh dan asal nyeleneh, akan tetapi terasing disebabkan dia memegangi apa yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan beliau, dijelaskan siapa yang dikatakan ghuraba, yakni orang yang mereka yuslihuna idza fasadan nas, orang yang mereka melakukan gerakan perbaikan ketika manusia rusak. Alladzina yuslihun, dia sendiri adalah seorang yang saleh dan dia sekaligus muslih. Saleh, dia memperbaiki dirinya dengan agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslih, orang yang dia memperbaiki orang lain sehingga memperbaiki keadaan yang telah rusak. Salah satunya di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang beliau hidup di zaman yang pada waktu itu merebak syirik, bid'ah, khurafat dan berbagai macam yakni kejahilan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap orang yang mereka terpengaruh dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kalau di negeri kita dikenal dengan gerakan anti-TBC. Anti-TBC. Yaitu anti, apa ya Juan, TBC, tahayul, kalau dulu pakai C, penggunaan bid'ah, C, khurafat, curafat, CH, khurafat. Ini adalah gerakan yang masyhur di negeri kita. Juga karena diantaranya adalah dampak, pengaruh dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bagaimana juga Imam Bonjol rahimahullah dengan kawan-kawannya yang kemudian dimusuhi oleh orang-orang yang mempertahankan adat kakek moyang, musyrikin dan alul bid'ah dan semisalnya, dengan segala fitnahnya. Sebagaimana fitnah yang menimpa setiap pembawa al-haq di tengah-tengah umat, maka menimpa pula kepada orang-orang yang mereka menyalurkan al-haq di tengah-tengah kaum muslimin. Yang orang menggelari setiap orang yang mereka terpengaruh dengan dakwahnya Syekh adalah dengan Wahabi. Alirannya namanya Wahabiyah. Orangnya dia adalah Wahabiyun atau Wahabiyin. Yang nama ini dalam rangka untuk membuat manusia lari dari dakwah Syekh. Dan sebetulnya penisbatan yang salah kaprah. Salah tapi menguntungkan juga. Sebetulnya kalau nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ia Muhammadiyah, harusnya begitu. Ini orang-orang yang mereka terpengaruh dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Abdul Wahhab adalah ayahnya. Adalah ayahnya. Ayahnya ulama, kakeknya juga ulama, sehingga Syekh adalah keluarga ulama. Belajar sejak kecil diantaranya dengan ayahnya sendiri, sehingga umur 10 tahun atau sebelum 10 tahun telah hafal Al-Quran, umur 12 tahun atau kurang dari itu telah layak jadikan imam karena telah faham tentang hukum-hukum agama dan dipuji oleh para ulama yang merupakan guru-guru beliau di zamannya, dan beliau juga berkeliling rihlah ilmiah dalam rangka untuk thalabul ilmi kepada para ulama, yang kemudian ilmu yang ada di dada beliau dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala membuat darah beliau mendidih, menggelora melihat fenomena tersebarnya syirik dan bid'ah, khurafat yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga beliau mengadakan gerakan dakwah yang fokusnya adalah pada tauhidul uluhiyah, pada tauhid uluhiyah. Karena memang kerusakan di zaman beliau adalah berkisar, yang paling menonjol adalah kerusakan dalam syirkul uluhiyah, syirik dalam perkara uluhiyah. Maka munculnya dakwah beliau menggegerkan di mana-mana. Tidak di kampungnya, tidak di kampung yang didatanginya, yang biasanya alul bid'ah yang terdesak kemudian dia menzilat penguasa untuk menindas dakwah syekh, sehingga biasa terusir dari kampung ke kampung, terusir dari negeri ke negeri. Sebagaimana layaknya juga sejarah dakwah yang ingin mendakwahkan tauhid dengan benar dan mendakwahkan sunnah di tengah-tengah alul bid'ah, alul bid'ah wal furqah, ini alul syirik, yang kemudian mereka bagaimana membuat lari dari dakwah yang hak tersebut. Dan ahlul bid'ah ikhwan, cara membuat manusia lari darinya bukan berbicara tentang hakikat ajaran yang didakwahkan, akan tapi selalu membuat kedustaan. Dan ini adalah sudah diwariskan oleh guru besarnya sejak zaman dahulu, iblis dan pasukannya. Maka antum lihat alul bid'ah, mereka di dalam membuat manusia lari dari sosok da'i ila tauhid atau ilal haq, seperti modelnya kaum musyrikin dan kaum kafirin di setiap zaman. Apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabiullah Nuh terhadap Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam adalah tuduhan dosa tentang Nabiullah Nuh, yang dianggapnya adalah akan mencari popularitas agar menonjol dan diutamakan oleh masyarakat. Apa pula yang mereka tuduhkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula segala kedustaan-kedustaan dilakukan berkaitan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajarannya, bagaimana mereka membuat kedustaan, ini ajaran sihir, ajaran yang memecah belah keluarga, memisahkan, bagaimana sihir memisahkan suami istri, memisahkan orang dengan orang lain. Maka maka dijuluki sahir, tukang sihir. Maka setiap orang dipesan jangan sampai dia tersihir dengan Muhammad. Jangan sampai dia bicara dengan Muhammad nanti tersihir. Dibuat cerita-cerita dusta. Sama dengan orang sekarang pula sebetulnya. Dalam rangka menjauhkan dari dakwah salafiyah, dakwah alul haq, dakwah tauhid, dakwah alus sunnah, yang diangkat bukan hakikat ajaran yang disampaikan para imah alus sunnah, dakwah salafiyah, tauhid, ittiba' sunnah dan sebagainya. Nanti kalau kamu ikut dakwah, kamu bakal semrawut raimu. Jenggotnya berat umpamanya. Kamu nanti bakal celononya cungkrang. Kamu nanti bakal mungsuan dengan masyarakat. Kamu nanti bakal keluar kuliah. Kamu nanti bakal, dan semua diceritakan yang gitu-gituan. Sehingga tidak menyentuh hakikat ajaran apa yang disampaikan oleh dengan dakwah tersebut. Diambilkan kasus-kasus yang serem. Sehingga orang mendengar, baru mendengar itu sudah gila nih. Atau sudah tergambar corok di kepala dia. Sebagaimana pula mereka menggambarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga berapa banyak orang yang mereka terpengaruh dengan ucapan mereka, dan kemudian ternyata setelah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, bagaikan langit dengan bumi dari apa yang mereka ceritakan tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti kasus Tufail Ad-Dausi umpamanya. Sampai ketika dia tawaf harus nyumpal telinganya dengan kapas supaya enggak dengar apa yang diucapkan Muhammad Rasulullah SAW, karena telah terus dipesankan oleh orang-orang Quraisy jangan sampai terpengaruh dengan sihirnya Muhammad. Demikian pula berkaitan dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga berbagai ungkapan dilontarkan dalam rangka manusia lari dari dakwah beliau. Yang ajarannya digelari dengan Wahabiyah. Wahabiyah. Yang inginnya dengan gelar itu adalah untuk menunjukkan bahwasanya ajaran Muhammad bin Abdul Wahab bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam. Yang harusnya adalah Muhammadiyah, kalau nisbatin pada orang. Wahabiyah berarti nisbat pada ayahnya. Atau bahkan belasuk. Ya ini nisbat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Wahhab adalah Allah. Abdul Wahhab adalah seperti Abdullah, hamba Allah. Sehingga Wahabiyah adalah aliran yang memang menghidupkan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam perkembangannya ikhwan, Wahabiyah menjadi sebuah ungkapan bagi setiap orang yang mereka mengajak kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di seluruh dunia. Setiap orang yang mereka mengajak kembali pada kitabullah dan sunnah Rasulullah, memerangi bid'ah, syirik dan khurafat, langsung dituduh Wahabiyah. Berarti adalah tuduhan yang tujuan asalnya adalah negatif menjadi positif. Positif yang tidak mereka sadari tadi. Ini adalah upaya mereka. Dan digambarkan ajarannya sangar. Ajarannya sangar. Meruntuhkan masjid, kemudian mengkafirkan kaum muslimin, kemudian menyembelih kaum muslimin. Siapa yang mereka tidak gila dengan digambarkan yang begitu? Kaum muslimin meruntuhkan masjid. Padahal yang diruntuhkan oleh beliau bersama dengan Ibnu Saud adalah tempat-tempat syirik yang memang dipesankan Rasulullah untuk dihancurkan. Tempat-tempat syirik tersebut. Kubah-kubah yang dibangun megah di atas kuburan, atau kuburan yang dibangun megah sehingga menjadi tempat seperti masjid, tempat tawaf, tempat ibadah, tempat tabaruk, dan semisalnya. Atau juga, yaitu memberantas berbagai macam acara-acara bid'ah dan syirik. Nah, ini yang kemudian diratapi oleh mereka dan dipelintir dan dibumboni dengan hal yang mengerikan. Seperti umpamanya, gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menghancurkan masjid-masjid, yakni maunya kurang ajar dengan kuburannya orang saleh, dikencingi maunya kuburan orang saleh, dan semisal dengan itu. Sehingga digambarkan seperti gerakan barbar, gerakan barbar, gerakan yakni badui yang tidak punya adab dan yakni melakukan berbagai macam kerusakan-kerusakan. Ini juga digambarkan ke seluruh penjuru dunia berkaitan dengan orang yang mereka terpengaruh dengan dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan dipelintir-pelintir. Seperti mengingkari bid'ah, dianggap merusak agama, tidak cinta Rasul, tidak cinta orang-orang soleh, dan tidak menghormati orang soleh. Ya, seperti Anda umpamanya tidak mengadakan peringatan 3 sampai 7 hari, 40, 100, 1000, 1 juta. Kemudian dibilang, ayahnya dikubur kayak kucing. Gak diselamati belas. Nah, kalau mau nyelamati dulu waktu masih hidup biar selamat. Sudah mati diselamati lagi, ya sudah telat waktunya. Kalau mau nyelamatkan dia, nyelamati waktu masih hidup. Diselamatkan dari semua yang akan mengantarkan dia sengsara. Nah, sudah kadung masuk kubur baru diselamati. Sudah gak nyambung. Sudah tutup pintunya. Sudah telat, gak bisa lagi dia nyelamat-nyelamati lagi. Nah, ini secara sekilas. Dan beliau memiliki karya-karya yang rata-rata adalah berkaitan dengan masalah tauhidul uluhiyah. Seperti kitab tauhid. Menjelaskan masalah secara umum tauhid semuanya, tapi yang paling menonjol adalah tauhidul uluhiyah. Kemudian kasyfus syubhat, yaitu membongkar berbagai macam syubhat yang berkaitan dengan masalah tauhid. Syubhat yang beredar di masyarakat sehingga mereka mengemas berbagai macam syirik dengan seakan-akan dikemas oleh dengan dalil sehingga seakan-akan merupakan kebenaran, dibongkar oleh syekh dalam kitab Kasyf Syubhat. Kemudian juga Al-Usul Al-Thalatha juga merupakan kitab bagi para pemula untuk memahami dasar-dasar agama. Kemudian juga yang sedang kita baca sekarang, yaitu Al-Qawaidul Arba, yaitu kaidah-kaidah yang 4, dalam rangka untuk mengantarkan kepada kita upaya atau sebagai mukaddimah untuk memahami kaidah-kaidah dasar yang berkaitan dengan masalah tauhidullah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh di dalam bab ini. Dan bagaimana telah kita sampaikan bahwasanya fokus dakwah Syekh adalah pada tauhidul uluhiyah, karena memang itulah yang sangat mendesak untuk dilakukan perbaikan di zamannya. Karena ulama itu ikhwan seperti dokter. Dia akan mengatasi masalah yang paling utama dulu, yang paling mendasar. Baru ngobati yang lain-lain. Bukan berarti enggak ngobati yang lain, diobati tapi direncanakan. Pakai tahapan-tahapan. Yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Sehingga bukan berarti kalau dokter kemudian sekarang umpamanya menyelesaikan ini dulu, kenapa yang itu enggak diobati? Emang kok bukan sekarang waktunya. Bukan berarti enggak melakukannya. Ada waktunya. Dan pakai prioritas. Yang bosok kakinya harusnya diamputasi, yang diutak-utak telinganya dulu, yang sekedar bengung mamanya. Telinganya bengung, kakinya bosok. Dan kalau enggak segera diamputasi, bisa menjalar, bosoknya tekan sampai atas. Dokter yang pintar bagaimana ikhwan, yang diselesaikan dia tentunya yang paling bahaya dulu. Bukan malah ngutak-utak yang sekedar belean mamanya atau sekedar kupingnya bengung dikit. Demikian pula para ulama. Demikian mereka di dalam memperbaiki keadaan masyarakat. Dan sebagaimana Anda tahu bahwa tauhid menempati kedudukan yang paling tinggi dalam ajaran agama kita, yang kalau tauhidnya rusak semuanya muspro, sudah enggak ada gunanya sama sekali. Walaupun dia adalah terkenal orang yang berbuat baik sedunia, tapi kalau dia memiliki akidah yang batil, maka kebaikan dia adalah habaan mansura. Oleh karena itulah, sebagaimana Anda telah diajarkan, semua para Nabiullah alaihissalatu wassalam, di tengah-tengah kerusakan umatnya yang beraneka ragam, maka dakwah mereka yang paling utama adalah mengembalikan, menyadarkan mereka, sampai mereka punya kesadaran penuh bahwa dia adalah abdun min ibadillah yang harus menunaikan semua kewajiban hamba untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membebaskan dari semua bentuk perbudakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan akar dari segala kebaikan. Demikian dan rusaknya ini merupakan pokok dari segala kerusakan yang terjadi. Kita lihat perkataan Syekh dalam pembukaan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan ini adalah minimal dalam rangka untuk iqtidaan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam rangka untuk meniru terhadap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengawali setiap pekerjaan dengan bismillah, dengan menyebut asma Allah. Dan ini adalah juga dalam rangka untuk tabaruk, karena penyebutan asma Allah adalah menimbulkan barakah. Tabarakasmu rabbik, ma berkah asma Allah rabbmu. Coba Anda bisa lihat ikhwan, bahwa dengan menyebut nama Allah akan bisa membedakan sesuatu dengan sangat besar. Anda makan, apa yang terjadi kalau Anda makan dengan tidak membaca bismillah? Apa ikhwan yang diberitakan Rasulullah SAW? Syaitan akan ikut nimbrung makan makanan yang dia makan tidak mengucapkan bismillah. Kemudian sembelihan yang tidak disembelih dengan asma Allah, maka menjadi haram sembelihan tersebut. Dan banyak yang lain yang menunjukkan bahwasanya penyebutan asma Allah memberikan dampak yang besar pada perbuatan yang dilakukannya. Dan juga kalimat bismillah di antaranya dalam rangka untuk isti'anah, yang diminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya lah la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga kita menggantungkan kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Qawi, Al-Qawiyul Matin, zat yang Maha Kuat, yang semua kekuatan dan daya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau Allah cabut kekuatan kita, kita enggak bisa apa-apa. Kita enggak bisa datang ke taklim ini. Kita enggak bisa membaca Al-Qur'an. Kalau Allah cabut kesehatan kita, sehingga kita ngelitak di rumah sakit, di infus, ya kita tidak bisa datang ke majelis ini. Allah cabut pita suaranya, sehingga kita tidak bisa mengeluarkan untuk membaca Al-Quran. Dan yang lain-lain. Semua kekuatanlah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kekuatan bukanlah milik mutlak dia. Sehingga, yang menunjukkan dia tidak memilikinya secara mutlak adalah ketika Allah cabut, dia enggak bisa protes. Enggak bisa apa-apa. Apa dia bisa menolak ketika Allah akan menghancurkan harta dia dalam satu menit? Kemudian rumahnya brek. Mobilnya penyok, rumahnya hancur, kemudian semuanya ringsek. Enggak bisa nolak. Karena memang dia tidak punya kekuatan. Dan baru menyadari kelemahan dia. Kemudian pamannya dia tadinya kelihatan hebat, seger, kuat, kokoh. Tahu-tahu dicabut oleh Allah, setruk seketika. Langgelita, lemes. Dia enggak bisa memiliki kekuatan apa-apa. Kekuatan adalah kembali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beristianalah segala perbuatan kita. Minta tolonglah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Rasulullah mengajarkan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila Anda minta, mintalah kepada Allah. Apabila Anda beristianah, beristianalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian as'alullaha al-karima rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mimma mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idha u'tiya shakara wa idha btulia sabara wa idha atnaba istaghfara fa inna haulai thalath unwanus sa'adah. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Karim, zat yang maha dermawan, zat yang maha mulia, Rabbal Arshil Azim, zat ini Rabb Al-Arsh yang agung, ayatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungimu, memimpinmu, menjadi walimu di dunia dan di akhirat. Wa ayaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar Allah menjadikan Anda selalu dalam keadaan barakah, menimbulkan barakah, hidup yang diberkahi oleh Allah di mana saja Anda berada. Wa ayaj'alaka mimman idza utiya syakara, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Anda di antara orang yang apabila dikasih atau diberi bersyukur. Wa idza tuliya sabara, kalau diuji bersabar. Wa idza atnaba istaghfara, kalau tergelincir dalam dosa dia beristighfar. Fa inna haula'i tsalats, karena sungguhnya tiga perkara ini adalah unwanus sa'adah, yakni pilar-pilar atau faktor-faktor yang akan menimbulkan kebahagiaan. Paragraf awal ini ikhwan rahimani wa rahimakumullah adalah berisi tentang awalan doa dari Syekh. Doa. Dan doa adalah sesuatu yang sangat besar dalam agama ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika datang utusan meminta bantuan kepada Umar, dikirimkan oleh Umar bin Khattab tukang dungo, orang yang dia suruh berdoa. Karena doanya orang yang makbul bisa sebanding dengan pasukan besar. Karena doa yang makbul adalah doa yang langsung didengar oleh Allah. Dan Allah yang akan memberikan pertolongan kepada atau mengabulkan doa yang dimintanya. Sehingga Rasulullah menyatakan bahwa ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya seorang mu'min. Sehingga jangan tinggalkan doa. Jangan tinggalkan doa. Dan doa menunjukkan bahwasanya dia adalah betul-betul mengetahui di mana kedudukan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan doa itu menunjukkan dia adalah hamba abdun dan Allah adalah Rabb, dia adalah fakir dan Allah adalah ghani, dan dia adalah orang yang ini muhtajun ilallah dan Allah adalah as-samad. Ini adalah dalam doa yang dia lakukan. Sehingga dalam ibadah doa ini, dia akan merasakan dalilnya diri. Rendah dirinya. Fakirnya dia. Dan lemahnya jiwa. Ini adalah di dalam masalah doa. Sehingga Rasulullah pun mengatakan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalimat yang menunjukkan bahwasanya doa ini adalah perkara yang sangat sangat utama, sangat penting dan sangat inti dalam keseluruhan ibadah yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam doa ini terkumpul jiwa-jiwa yang menunjukkan sifat aslinya seorang hamba yang terkadang tidak terwujud di dalam amalan-amalan ibadah yang lain. Yang ibadah asalnya adalah adzul wal khudu. Yaitu merasa hina dan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perasaan ini terhimpun yang sangat nyata di dalam amalan doa seseorang. Yang kedua, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Doa yang disampaikan oleh Syekh menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang memiliki sifat rahmah, kasih sayang kepada mad'uin secara khusus dan manusia secara umum. Dan ini adalah yang seharusnya dimiliki oleh setiap para dai, para duat ilallah khususnya, dan setiap mukmin umumnya, seperti yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam doa ini menunjukkan keterikatan jiwa dengan orang yang didoakan. Dalam doa ini menunjukkan dia mencintai pada orang yang dia doakan. Doa kebaikan maksudnya. Maka orang yang mencintai orang lain akan banyak dia mendoakan. Dia akan banyak mendoakan. Sebagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak mendoakan untuk umat ini dan menyayangi umat ini dengan kasih sayang Masya Allah yang luar biasa. Sehingga ditawari, ketika ditawari Malaikat Jabal, ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku diutus oleh Allah untuk menunaikan perintahmu, sekendakmu. Kalau engkau kendaki Al-Akhsabain, dua gunung ini, dua bukit ini, aku angkat untuk menghancurkan kampung Taif, saya angkat dan saya hancurkan kampung Taif itu. Akan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayang yang sangat besar dan harapan yang sangat panjang dari dakwah yang beliau lakukan, menyatakan bal arju ayukhrijallaha min aslabihim man ya'budul man ya'budullaha wahdah wa la yusyriku bi syai'at. Bahkan aku berharap kiranya Allah akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka. Oke, sekarang mereka melakukan penentangan kepada dakwah yang aku sampaikan, tapi aku punya harapan anak mereka, cucu mereka, canggah mereka, terus keturunan mereka. Aku harapkan mereka adalah nanti muncul orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah menyatakan dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hidayailah kaumku. Sesungguhnya mereka tidak faham. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Ini adalah betapa Rasulullah adalah orang yang memiliki kasih yang sangat tinggi kepada umat ini. Hingga dengannya Allah memuji Rasulullah secara umum, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya Muhammad, engkau pemilik akhlak yang sangat agung. Dan Allah juga memberitakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaihim bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul dari jenis kalian yang memiliki perwatakan azizun 'alaihi ma'anitum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat terbebani dengan segala kesusahan yang menimpa umatnya. Rasulullah adalah orang yang memiliki perasaan yang sangat luar biasa kepada umatnya. Rasulullah adalah orang yang harisun 'alaikum, memiliki semangat yang sangat besar untuk menyampaikan hidayah, menebarkan hidayah, memiliki semangat yang besar agar kiranya mereka bisa mendapatkan hidayah, menerima Islam, sehingga beliau tidak peduli dengan apa yang menimpa dirinya asalkan hidayah tersebar. Maka di antara apa yang diucapkan Rasulullah SAW ketika beliau menanggung kesan yang sangat besar dari perlakuan orang-orang Taif, maka di antaranya beliau mengatakan dengan ucapan, illam yakun bika ghadab alayya fala ubali. Yang penting kau ya Allah tidaklah marah kepadaku, maka aku tidak peduli. Aku tidak peduli dengan apa yang menimpa diriku. Yang penting adalah ridha. Yang penting adalah tidak marah kepada diriku. Ini adalah menunjukkan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah pun menyatakan ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lintalahum fa bima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya Muhammad, dengan rahmat dari Allah ya Muhammad, lintalahum, engkau bersikap lin, engkau bersikap lembut kepada mereka. Dan ini merupakan dasar yang seharusnya dimiliki setiap pembimbing kebenaran, penuntun ke jalan kebenaran, pembimbing manusia adalah memiliki perasaan yang sangat kuat, kasih sayang yang sangat tinggi, kelembutan kepada orang yang sedang dalam perawatan ditunjuki, dan ini merupakan fitrah. Merupakan fitrah yang manusia suka diperlakukan dengan cara demikian. Walaupun tidak menafikan bahwa terkadang sikap rahmah ini harus menimbulkan dilakukan dengan keras dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Tapi muncul pula ini dari sikap kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana juga nabi-nabi yang lainnya diajarkan Allah bersikap lin, seperti Musa alaihissalam dengan Harun ketika diperintahkan untuk mendatangi Fir'aun. Ini bekas tuannya yang mengurusi Musa di istananya, yang dia manusia yang angkuh dan zalim. Pada puncaknya dia mengatakan Rabbukumul A'la, dan yang telah menyembelih Bani Israel karena takwil mimpi yang ditakbirkan oleh para penasihat spiritualnya. Apa kata Allah? Ithaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qalan layyinan. Wahai Musa dan Harun, pergilah anda berdua kepada Fir'aun. Sungguhnya dia telah melampaui batas. Melampaui batas bagi hamba sehingga tidak beribadah kepada Allah. Melampaui batas bagi atba', sebagai pengikut, sehingga dia tidak mengikuti Nabi yang diutus oleh Allah. Mendustakan kebenaran. Ithaba ila fir'auna innahu tagha. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah Allah katakan kemudian sikatlah dia, tendanglah dia, cacimakilah dia. Faqula lahu qalan layyinan. Katakan kepadanya dengan perkataan yang layyin, perkataan yang lembut. Di balik ini ada tujuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya? Ayatadzakkar au yakhsha. Diharapkan dengannya dia bisa ingat kembali dari kelalaian panjangnya, dan dia bisa muncul rasa khosyah takut kepada Allah dari keangkuhan dan kesombongan yang dia miliki. Ini adalah asbab yang diajarkan oleh Allah bahwa harapan dia dengan lin tersebut akan muncul, yaitu rasa takut dia dan ingatnya dia. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berakhlak mulia dalam untuk perkataan dan perbuatan, sehingga beliau katakan bahwa ya dirinya adalah seorang mukmin, bukanlah fakhis mutafakhis, bukanlah orang yang berkata keji dan berbuat keji, bukanlah badi'ul lisan, bukanlah orang yang berkata kasar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan dalam Al-Qur'an dengan ungkapan-ungkapan yang indah, bukan jorok dan kasar, yang apabila orang telah memiliki kefahaman cukuplah dengan ungkapan itu. Maka seperti umumnya Al-Qur'an mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, tentang masalah istri. Istri kalian adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pakaian bagi mereka. Tentang masalah jima, Allah katakan fa'tu harsakum, datangilah ladang-ladang kalian. Dan yang lain-lain dengan bahasa-bahasa yang orang telah faham, dan kemudian akan tapi dengan ungkapan yang sangat sopan dan sangat bagus. Demikian pula Syekh ketika ini Syekh Muhammad Al-Wahhab ketika membantah orang-orang yang mereka telah melakukan kedustaan-kedustaan kepada dirinya dengan segala kedustaan, dan begitu telah watak alul bid'ah seperti yang kita sampaikan tadi, alul bid'ah ketika dia ingin menyerang seorang, maka mereka selalu dari zaman dulu sampai zaman sekarang dengan senjata dusta. Dusta dalam menggelari orang, dusta dalam menukil perkataan orang, dusta dalam penisbatan-penisbatan. Antum bandingkan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah, ikhwan. Bagaimana umpamanya Ahlul Bid'ah bicara tentang Ahlus Sunnah dan Ahlus Sunnah bicara tentang Ahlul Bid'ah. Satu contoh umpamanya. Kiai Haji Sirajuddin Abbas menulis buku tentang i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah atau tentang 40 permasalahan agama, yang isinya adalah diantaranya bagaimana menggambarkan akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam bin Taimiyah dan semisalnya. maka isinya adalah kedustaan-kedustaan tentang mereka, tentang Syekh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan lihatlah ketika para ulama Ahlussunnah bicara tentang Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah. Antum melihat Ahlussunnah bagaimana bicara, ambil kitabnya Ahlul Bid'ah. Buka apa yang disebutkan, halaman berapa, di kitab apa, bagaimana perkataan mereka. Bandingkan dengan Ahlul Bid'ah bicara tentang Ahlussunnah. Seperti pula sebagian Ahlul Bid'ah memang menukil perkataan Ahlussunnah, tapi yang dinukil itu adalah pembohongan. Contoh umumnya, Ibnu Taimiyah bicara tentang Syiah, dinukil perkataan orang Syiah di situ umumnya. Nukilan Ibnu Taimiyah dinukil oleh Ahlul Bid'ah, berkata Ibnu Taimiyah begini, sudah dipelintir lagi kan. Ya, nukilan di kitabnya Ibnu Taimiyah, tapi ini nukilan, ini Ibnu Taimiyah sedang menukil perkataannya Ahlul Bid'ah untuk nanti dibantah di bawahnya. Ini dinukil perkataan Ahlul Bid'ah, dinukil Ibnu Taimiyah, dinukil untuk dinisbatkan dengan kepada Ibnu Taimiyah. Ya gitu-gitu di antaranya. Dengan Quran juga begitu. Cara berdalilnya kalau enggak potong-potong ya pelintiran. Contoh umumnya, dipotong-potong. Ayat Al-Quran. Di kepala dia sudah punya teori pluralisme. Maka ditampilkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum." Katakan kepada ahlul kitab Yahud wa Nasara, "Ta'alu, mari kemari. Menuju pada kita, menuju pada kalimat yang sama antara kami dan kalian." Nah, kita punya kalimat yang sama. Kita sama, kita sama, akhirnya kita sama. Sama apanya? Kemudian dikuatkan dengan teori-teori filsafat. Teori filsafat, bahwa kita menuju kepada Allah itu seperti gambarannya seperti ruji-ruji dengan poros, dengan as. Asnya ini rujinya ada yang dari sini, sehingga semuanya menuju kepada as tersebut. Itu sekedar untuk menggambarkan real apa yang menjadi subhat dia dengan gambaran yang juga bisa diruntuhkan dengan gampang. Ayat yang harusnya utuh itu menjadi pisau tajam yang menyembelih leher dia sampai tugel tel, dipotong yang disuguhkan kepada orang yang jahil seakan-akan dia punya dalil dari Al-Qur'anul Karim, karena ayatnya adalah lanjutannya Allah na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah wa in tawallaw faqul isyhadu bi anna muslimun. Lah kalau ayat sampai terakhir ini kan sudah sakpol-polnya dalil untuk menunjukkan bagaimana hakikat agama yang dimaksudkan untuk diajakkan kepada seluruh kepada Ahlul Kitab. Ya Ahlul Kitab, mari kita kepada kalimat yang sama. Antara kami dan kamu itu punya kalimat yang sama. Karena kamu menisbatkan pada ajaran Musa dan Isa, kalimatnya sama dengan yang saya dakwahkan kepada kalian. Apa itu? Jangan menyembah kecuali kepada Allah. Jangan kita nyirik. Jangan kita saling menjadikan arbaba min dunillah di antara kita. Sebagaimana Yahud wa Nasara menjadikan arbaba min dunillah. Kalau ajakan ini kalian tolak, wa in tawallau isyhadu bi anna muslimun. Kalau begitu saksikan, kami adalah orang muslim. Ini Islam dalam makna istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Sehingga ayat ini bukan hujjatun lahum, tapi hujjatun alaihim. Bukan hujah bagi dia, tapi hujah atas mereka. Dan yang lain-lain. Kalau enggak dipotong, ya dipelintir. Melintir-melintir ayat dengan ayat mutasyabihat. Demikian. Maka awal apa yang dikatakan Syekh adalah beliau menunjukkan lembutnya, menunjukkan kecintaannya kepada umat, menunjukkan keterkaitan jiwa dia dengan orang yang akan didakwai, dan begitu selaknya kita semuanya. Ini pembimbing ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bersikap lembut, bersikap lin. Rabb al-Karim, Allah al-Karim, Allah zat yang maha dermawan, maha pemurah, yang kepemurahan Allah Subhanahu wa taala setiap kalian minta akan dikabulkan oleh Allah, tentunya apabila memenuhi persyaratan. Enggak pernah ditolak oleh Allah permintaan kalian. Sedangkan kalau kita minta, ya mayoritas ditolak. Sehingga Rasulullah menyatakan, malam yas'alillah yakhdhab 'alaih. Kalau orang tidak minta kepada Allah, Allah malah marah kepada dia. Karena menunjukkan orang yang tidak minta kepada Allah itu, dia merasa tidak butuh Allah. Dia merasa kaya. Dia merasa mencukupi segala kebutuhannya. Maka yang demikian menunjukkan dia telah merendahkan Allah dan telah bersikap yang salah kepada diri mereka. Kalau kita tidak malam yas alka tafraq. Kalau orang tidak minta kepadamu, kamu senang. Kalau Allah tidak, malam yas'alillah yaghdhab 'alaih. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah akan marah kepada dia. Rabbal arsyil azim. Allah adalah Rabbnya al-arsy al-azim. Allah adalah Rabbul arsyil azim. Al-arsy dikatakan azim. Al-azim bisa kembali kepada yaitu Allah, Ar-Rabb, bisa kembali kepada al-arsy. Ar-Rabb al-azim atau al-arsy al-azim. Al-Arsh Al-Azim, Arsh adalah makhluk Allah yang paling besar dari seluruh para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada. Yang Rasulullah SAW menggambarkan bahwa gambaran antara Arsh Allah dengan kursi Allah itu seperti padang pasir yang luas, kemudian diletakkan padanya cincin atau lempengan logam. Lempengan logamnya itu adalah kursi Allah, dan padang sahara yang luas adalah perumpamaan arsy. Perumpamaan antara kursi dengan langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, seperti itu pula. Sehingga Anda bisa bayangkan, kira-kira Anda yang buta, yang gemuk, yang rumahnya besar, yang mobilnya mewah, yang gajinya banyak, kira-kira seberapa dibandingkan dengan apa yang dibandingkan oleh Rasulullah berkaitan dengan arsy Allah, kursi Allah, dan langit bumi yang tujuh. Sangat dhaif, dhaif, dhaif jiddan, sangat lemah dan sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semulia-mulia orang adalah orang yang paling menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW manusia yang paling mulia. Sehingga di dalam doa yang beliau lakukan, beliau di antaranya mengawali dengan kalimat Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika. Ya Allah, aku adalah hambamu, anaknya hambamu, anaknya hambamu. Silsilah budak. Ini pembudakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan diri, nisbat penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang paling sempurna di antara hamba Allah adalah orang yang paling menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketundukan dia dan dengan ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai ketergantungan hamba kepada Allah, Rasulullah mengajarkan sampai dalam urusan sendal kamu yang pedot, maka untuk nyambungnya mintalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan berarti ndonga terus sandalnya tahu-tahu wah sudah nyambung sendiri. Bukan begitu, tapi maksudnya untuk menunjukkan ketergantungan Anda kepada Allah. Semuanya adalah bi masyiatillah terjadinya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindungmu, menjadi pemimpinmu, melindungimu, memimpinmu di dunia dan di akhirat. Dan sehingga Anda menjadi wali min auliyaillah. Menjadi wali min auliyaillah. Dan apabila wali Anda adalah Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah ikhwan? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang yang beriman, yang Allah akan mengeluarkan mereka dari adh-dhulumat ilan nur, kepada cahaya. Dhulumat jamak dhulmah, kegelapan. Dhulumat syirik, dhulumat kufur, dhulumat bid'ah, dhulumat kemaksiatan, dan dhulumat-dhulumat yang lainnya. Dikeluarkan kepada cahaya, dimasukkan, dikeluarkan dari mereka, dimasukkan ke dalam cahaya Islam, cahaya tauhid. Sehingga apabila orang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, gambarannya seperti dalam hadis wali. Dalam hadis wali yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka sampai pada tingkatan yang sempurnanya wali Allah apabila mereka sehingga sebagaimana dalam hadis wali ikhwan, apabila seorang hamba dia telah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala secara khusus, maka dia tidak akan menggunakan setiap anggota badannya kecuali dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah matanya ingin memandang kecuali yang diridhai Allah, tidaklah telinganya ingin mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kakinya ingin melangkah kecuali ke tempat-tempat yang diridhai Allah, dan tidaklah tangannya ingin bergerak kecuali dalam perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah di dalam menafsirkan hadis tersebut bisa menjadi wihdatul wujud. Antum lihat nanti dalam hadis arba'in bab berkaitan dengan masalah wali. Salah di dalam menafsirkan hadis tersebut, maka bisa terjatuh dalam wihdatul wujud. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan mudah-mudahan Allah menjadikanku adalah mubarakan. Ini orang-orang yang diberkahi di mana saja kalian berada. Yang dimaksudkan diberkahi adalah hidup Anda mabruk. Hidup Anda adalah terberkahi. Waktunya mabruk. Harta yang dimilikinya mabruk. Kemudian jiwa dan tenaganya mabruk. Yang dikatakan mabruk barokah dari kata-kata birkah, ini kasratul khair wa subutu, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Sehingga apa yang kalian miliki atau diri kita dan apa yang kita miliki adalah selalu menimbulkan manfaat, enggak sia-sia. Anda waktunya barokah umpamanya. Bangun subuh, bangun, berdoa. Masya Allah. Kemudian ambil air wudhu. Kemudian salat subuh, batas subuh. Kemudian baca Al-Quran atau zikir wirid. Sampai terbit matahari. Kemudian salat dua rakaat setelah suruk, waktu suruk umpamanya. Kemudian mengerjakan pekerjaan atau kerja atau kuliah atau apa-apa yang mendatangkan manfaat. Semangat, istirahat, kemudian sholat, kemudian taklim, kemudian zikir, atau kemudian baca buku, kemudian waktunya semuanya Masya Allah faedah. Sehingga kalau antum lihat Imam Nawawi rahimahullah, beliau dalam sejarah meninggal umur berapa ikhwan? Umur berapa? 250 atau berapa? Hah? 40-an tahun. Beliau umur 40 tahun, karangan beliau itu sudah puluhan buku yang ditulis. Dan bukan risalah kecil-kecil, telung lembar. Risalahnya contohnya umpamanya Riyadhus Shalihin. Yang hampir di tiap masjid itu ada Riyadhus Shalihin. Sharh Shahih Muslim. Dan karangan-karangan yang lainnya. Kalau di rata-rata, itu dari umurnya sekian dan karangannya sekian, maka setiap tahunnya beliau telah memproduksi buku sekian. Nah, antum lihat nanti jumlah karangannya berapa. Padahal orang mulai ngarang itu kan ya tidak langsung lahir ceprot langsung ngarang kan. Kan ya harus sekolah dulu. Kira-kira umur 15 tahun layaknya. Sudah kalau dari kecil sudah muncreng, sudah 10 tahun hafal Quran. Kemudian umpamanya 12 tahun hafal hadis, umpamanya 15 tahun kutubus sitah sudah di semuanya sudah dimakan semuanya sudah selesai. Kemudian jadi mufti sudah umur 15 sampai 20 tahun. Mulai nulis umpamanya. Berarti efektif nulis kira-kira 20 tahun. Dari umur 20 tahun umpamanya sampai 40 tahun 20 tahun. Karangannya sekian. Sehingga menunjukkan bagaimana barokahnya waktu yang dimilikinya. Ada orang yang sampai tua dengkek, sampai rambutnya putih jebruk semuanya, sampai kulitnya sudah mungkret, kendor-kendor, keriput, blas waktunya dari awal sampai akhir, gak ada faedahnya sedikit pun. Ini namanya hidup yang tidak barokah. Bangun tidur, begogok, ngelamun, sampai jam 8. Paling buat teh, diudek-udek dengan sanding di kursinya sambil baca Quran. Jeleh, tutup, dilempit, kemudian ganti lagi baca yang lainnya atau tenguk-tenguk di mana. Hanya kita gitu. Kesel, tidur. Kemudian lagi nanti pengen bangun cerita sama cucunya atau sama orang lain. Waktunya dari awal sampai akhir, belas. Nggak ada faedahnya. Atau kalau ya sumur-umur antum atau bawah dikit, bangun tidur, ya kadang malah langsung beli bubur gudeg mamanya. Kemudian habis itu nge-game. Sampai duhur nge-game. Lemes kemudian sudah tidur. Bangun lagi internet mamanya, ganti internet. Sehingga kadang-kadang waktu 24 jam isinya adalah dari sia-sia, maksiat, haram, dan semisalnya. Ini waktu yang tidak barokah. Demikian pula harta yang barokah adalah harta yang tonjonya itu adalah betul-betul nyucuk. Tahu? Ya? Hartanya betul-betul Masya Allah sedikit tapi kalau dilihat hasilnya luar biasa. Yang satu lagi hartanya bermiliar-miliar tapi belas gak ada faedahnya. Disumbangkannya pun umpamanya, disumbangkannya ternyata tertunda pula. Disumbangkan nyumbang 10 juta. Untuk membuat masjid butuh 20 juta, malah tertunda. Sampai akhirnya tertunda 20 tahun belum dicakkan harta yang disumbangkan tadi. Ini adalah kurang faedah. Ada orang yang punya untel, ngontel. Ontelnya sudah ngantarkan ke Jamilur Rahman, ke kadang ke Solo, ngontel. Kadang ke Muntilan, kemudian ke tempat mana lagi. Ngontel dia, Masya Allah, semangatnya dia untuk mendapatkan ilmu. Satunya punya motor Grace atau muca mobil, tapi tidaklah dia mengantarkan motor atau mobilnya kecuali ke kafe, ke bioskop, ke tempat pelesir-pelesir yang maksiat. Sehingga tidak memiliki nilai barokah sedikit pun. Satunya punya laptop, Masya Allah, untuk produktivitas yang luar biasa kebaikannya. Satunya untuk nyetel gambar porno, untuk ngegame, untuk nyimpen-nyimpen file-file yang rusak-rusakan. Ini adalah berkaitan dengan barokah dan tidak barokahnya, kepemilikan atau apa hidup yang dia miliki. Satunya dia hidup di masyarakat, kebaikannya dirasakan oleh sekampung. Satunya kejahatannya dirasakan oleh sekampung. Ini adalah berkaitan dengan barokah dan tidak barokahnya, apa yang dia miliki. Maka apa yang didoakan beliau adalah bagaimana hidup kita selalu dari waktu ke waktu selalu mengandung kebaikan dalam harta kita, dalam diri kita, dari tangga kita, waktu kita. Sebagaimana Nabiullah Isa mengatakan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah yang telah menjadikan diriku barakah di mana saja aku berada. Wa ayaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza naba istighfara fa inna haula'i tsalats unwanus sa'ada. Dan di antara doa beliau adalah agar Allah menjadikan dirimu termasuk orang yang apabila diberi bersyukur, apabila diberi maka dia bersyukur. Pakai istirahat enggak nih? Jam berapa istirahatnya? 10.45. Oh, semenit lagi. Wa yaj'alaka mimman idza utiya syakara. Kalau diberi tahu bagaimana dia bersyukur. Kalau diuji tahu bagaimana dia bersabar. Kalau dia berbuat dosa, dia segera istighfar. Dan tiga perkara ini adalah pilar-pilar dia untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita istirahat dulu kira-kira 15 menit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.